الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas segala pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan di tempat dan majelis yang paling baik dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita kerjakan ini sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Kemudian untuk memanfaatkan pertemuan ini, kita akan sama-sama melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip dan keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di usul atau prinsip yang menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun senantiasa menutup segala celah yang bisa menjadi sebab terjadinya fitnah dan senantiasa menjauhi segala hal yang bisa merusak. Berikutnya disebutkan di sini mura'atul alfadhis syar'iyyah wal-bu'du anil alfadil mujmalati wal-mushtabihati. Di antara prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin adalah senantiasa memperhatikan lafad-lafad syar'i dan menjauh dari segala lafad yang mujmal, yang global dan mengandung makna yang rancu. Qala min usulin wa mumayyizati ahli sunnah wal jama'ati as-salafiyin annahum yura'una al-alfaz asy-syar'iyyah wal ma'ani as-sahihata wa yajtanibuna al-alfaz al-mujmalata wal mushtabihata saddan lidzara'il fitani wal khilafat. Termasuk dari prinsip penting dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin adalah mereka senantiasa memperhatikan fokus kepada lafad-lafad syar'i dan makna-makna yang benar, makna yang sahihah, makna yang jelas, makna yang tidak rancu. Jadi ketika mengutarakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, yang selalu mereka jaga adalah apa yang disampaikannya itu tidak keluar dari lafad-lafad syar'i dan makna-makna yang sahih, sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti, ya, dan masuk ke dalam pikiran. Wa yajtanibunal alfadhal mujmalata wal mushtabihata. Mereka ahlus sunnah wal jamaah salafiyin juga menjauhi lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang global, lafad-lafad yang bersifat umum dan mengandung makna yang rancu, lafad-lafad yang bisa memunculkan multi tafsir, lafad-lafad yang bisa membuat orang menafsirkan dengan tafsiran yang bermacam-macam. Ini sangat mereka jauhi karena bisa membahayakan. Banyak orang yang tersesat, menyimpang dalam akidahnya, dalam manhajnya, ketika mendapati lafad-lafad yang bersifat umum, lafad-lafad yang mengandung makna rancu, multi tafsir. Ahlus sunnah salafiyin mereka menjauhi lafad-lafad yang seperti ini. Mereka lebih cenderung memilih lafad-lafad yang syar'i demi keselamatan. Mereka lebih cenderung memilih lafad-lafad yang maknanya itu sahih, maknanya jelas, maknanya gamblang, demi keselamatan. Ahlus sunnah salafiyin antipati dari lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang rancu. Saddan lidara'i ilfitan wal khilafat. Tujuan utamanya adalah untuk menutup celah terjadinya fitnah dan perselisihan. Berapa banyak fitnah terjadi karena lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang multi tafsir, bisa memunculkan banyak tafsiran. Berapa banyak perselisihan yang terjadi karena lafad-lafad yang rancu. Coba kalau seandainya setiap umat Islam, da'i, ahlul ilmi menggunakan lafad-lafad yang syar'i, lafad-lafad yang jelas secara makna, ini akan menyelamatkan banyak orang. Tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak akan menimbulkan banyak terjadi perselisihan. Maklum, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin adalah orang-orang yang mencintai persatuan dan kesatuan. Bukan hanya mencintai, tapi juga mengupayakan terus terciptanya persatuan dan kesatuan. Maka segala hal yang bisa merusak persatuan kesatuan itu senantiasa mereka jauhi. Inilah keistimewaan dari ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Dakwah mereka dakwah yang jelas, dakwah mereka dakwah yang gamblang, dakwah mereka dakwah tentang Islam seutuhnya, dakwah mereka dakwah yang mampu dimengerti oleh semua orang. Qala wa fi taqriri hadzal asr as-salafi yaqulu al-allamah al-mujahid Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Dalam menetapkan prinsip salafi ini, al-allamah al-mujahid asy-syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah taala, beliau mengatakan, min manhajis salaf al-ibti'adu an isti'malil alfadhil mujmalati wal mutashabihati wal ibti'adu anil alfadh allati lam tarid fil kitabi was sunnah lima tahduthuhu minal fitan bainal muslimin bal badda'a as-salafu man yaslak hadzal maslaka. Di antara yang termasuk dari manhaj salaf adalah al-ibti'adu, menjauh an isti'malil alfadhil mujmalah, dari penggunaan lafad-lafad yang mujmal dan lafad-lafad yang samar. Mujmal, samar, global, bersifat umum. Ini manhaj salaf, menjauhi penggunaan lafad-lafad yang seperti ini. Jadi umat itu tidak dibiarkan dalam keadaan bingung ketika dijelaskan tentang sesuatu. Umat itu tidak dibiarkan menafsirkan sendiri ketika disampaikan sesuatu tentang agama. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, kalau satu perkara itu memang secara hukum bid'ah, maka akan dinyatakan bid'ah. Kalau satu perkara itu memang sunnah, maka akan disampaikan bahwa itu adalah sunnah. Kalau memang satu perkara itu haram, haram. Wajib, wajib. Makruh, makruh. Boleh, maka akan disampaikan boleh. Kalau tidak boleh, akan disampaikan tidak boleh. Begitu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang dengar itu akan memahami, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Tidak menyimpulkan sendiri. Beda kalau disampaikan sesuatu yang sifatnya umum. Misalnya satu masalah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Intinya apa? Boleh, silakan mau kerjakan yang manapun. Atau dibiarkan tanpa dijelaskan secara detail hukumnya. Ahlu sunnah salafiyun tidak seperti itu. Sekali lagi, dakwahnya jelas, menyampaikan hukum itu secara tegas tanpa ragu. Qala wal ibti'adu 'anil alfad allati lam tarid fil kitabi was sunnah, dan termasuk dari manhaj salaf menjauhi lafaz-lafaz yang memang tidak ada asalnya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara agama tentunya. Kenapa? Karena penggunaan lafad-lafad yang mujmal, penggunaan lafad-lafad yang tidak terdapat dalam kitab dan sunnah, itu bisa memunculkan dan menjadi sebab terjadinya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ditanya tentang hukum maulid Nabi, yang dijelaskan secara bahasa tentang apa itu maulid, dari kata walada, yuladu, terus seperti itu. Sampai akhir penjelasan tidak ada keterangan tentang hukumnya boleh atau tidak boleh. Akhirnya yang dengar kan menyimpulkan sendiri. Ini bukan model ahlu sunnah yang seperti ini. Ahlu sunnah wal jamaah kalau ditanya tentang sesuatu dijelaskan hukumnya secara detail. Tidak dibiarkan ngambang begitu saja. Karena tidak ada yang mereka takuti. Perkara diterima atau tidak, itu kembali kepada masing-masing yang mendengar. Kalau mendapatkan taufik dari Allah tentu akan diterima. Kalau tidak, ya enggak akan menerimanya. Yang pasti kewajiban sudah disampaikan. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh, sebagaimana kewajiban rasul hanya sebatas apa? Menyampaikan. Menyampaikan sesuatu yang menyangkut agama itu tanggung jawab, amanat. Seseorang harus jujur apa adanya, tidak perlu ditutupi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menjaga ini, amanah ilmiah, amanah dalam menyampaikan perkara-perkara agama. Maka diantara manhajnya sekali lagi, menjauh dari penggunaan lafad-lafad yang mujmal dan rancu, serta menjauhi lafad-lafad yang tidak terdapat dalam kitab dan sunnah. Karena kalau tidak, maka bisa memunculkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Bal badda as-salafu man yaslak hadzal maslak. Bahkan kata Syekh Rabi, salaf membid'ahkan siapa saja yang menempuh cara-cara yang disebutkan tadi, menyampaikan lafaz-lafaz yang bersifat umum dan rancu. Wa qala hafizahullah. Kemudian beliau juga mengatakan, qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, fa tariqatus salafi wal a'immati annahum yura'una al ma'ani as-sahihata al ma'lumata bisyar'i wal aqli. Metode para salaf dan para a'immah adalah mereka senantiasa memperhatikan makna-makna yang sahih, makna-makna yang benar, makna-makna yang diketahui secara syariat dan akal. Wa yura'una aydan al-alfadz asy-syar'iyyah, mereka juga memperhatikan lafaz-lafaz yang syar'i. Fa yu'abbiruna biha ma wajadu ila dzalika sabila. Mereka akan mengungkapkan segala hal yang mereka dapati yang sesuai dengan syar'i. Wa man takallama bima fihi ma'nan batil yukhaliful kitab was sunnah raddu alaihi. Dan barang siapa yang berbicara menyampaikan sesuatu yang mengandung makna batil, menyelisihi kitab dan sunnah, maka mereka akan membantahnya. Sekali lagi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semua gambaran betapa kuat komitmennya para salaf. Mereka tidak ingin ada satupun yang menyelisihi kitab dan sunnah. Mereka tidak ingin ada satu perkara pun yang bisa menjadi sebab terjadinya fitnah dan penyelisihan terhadap syariat. Ya. Qala wa man takallama bi lafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batilan nasabuhu ila al bid'ati aydhan wa qalu innama qabala bid'ah bi bid'ah wa radda batilan bi batilin. Barang siapa yang berbicara dengan menggunakan lafaz yang bid'ah, yahtamilu haqqan wa batilan, yang mengandung kemungkinan hak dan batil, maka mereka tidak sungkan-sungkan untuk menisbatkan pembicaraan tersebut kepada bid'ah. Jadi setiap ada kata-kata yang mengandung dua kemungkinan, kemungkinan hak dan kemungkinan batil, maka mereka akan mengatakan bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang mengandung kebid'ahan. Wa qalu, mereka mengatakan bid'ah itu dihadapi dengan kebid'ahan. Kebatilan dibantah dengan kebatilan. Seseorang ketika menyampaikan sesuatu, satu sisi mengandung hak, di sisi lainnya mengandung kebatilan, ini sudah merupakan sebuah kebid'ahan. Maka para salaf mereka, para a'immah, tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan bahwa ini bid'ah, ini tidak boleh. Nah, dan perlu diingat, tidak ada yang senang menggunakan lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang rancu, lafad-lafad yang satu sisi mengandung hak dan di sisi lainnya mengandung kebatilan, kecuali ahlul bid'ah. Ya. Seperti kalau dulu dalam sejarah dikenal ada kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Kelompok ini ketika berbicara tentang agama sering sekali menggunakan kata-kata yang mujmal, kalimat-kalimat yang rancu, tujuannya menutupi kebatilannya. Misalnya, mereka biasa mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadku dengan Al Quran adalah makhluk. Kalimat lafadku ini rancu, dan mereka Jahmiyah adalah orang-orang yang meyakini kalau Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Menutupi keyakinannya ini, kemudian mengeluarkan statement lafzi bil Quran makhluk, lafadku dengan Al Quran adalah makhluk. Kalimat lafadku, kalau yang dimaksud adalah suara, suaraku ketika membaca Al Quran adalah makhluk, memang suara adalah makhluk, itu betul. Tapi kalau yang dimaksud dengan lafzi adalah apa yang dilafadkan, yaitu Al-Quran, maka Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalam Allah. Jadi intinya dengan kata-kata itu mereka ingin mendagangkan sebuah keyakinan yang membahayakan, yaitu Quran adalah apa? Makhluk. Dulu di zaman Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hidup, beliau pernah dituding mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Pada saat itu para ulama a'immah ahli sunnah wal jamaah paham betul kalau yang biasa mengucapkan kata-kata tersebut adalah kelompok Jahmiyah. Tersiar sebuah berita bahwa Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk. Sampai kepada Imam Ad-Duhli An-Naisaburi, Yahya Ad-Duhli An-Naisaburi, beliau marah, kaget, kemudian menyuruh semua orang untuk meninggalkan Imam Al-Bukhari, jangan mengambil riwayat dari Imam Al-Bukhari. Memerintahkan kepada Abu Hatim Ar-Razi dan kepada yang lainnya untuk tinggalkan Imam Al-Bukhari, jangan menerima riwayat dari Imam Al-Bukhari. Sampai dikucilkan saat itu Imam Bukhari, ditinggalkan oleh semua orang. Berbagai tempat dikirimi surat bahwa Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lihat bagaimana dampak dari kata-kata yang mengandung makna global dan rancu. Terjadi fitnah besar pada saat itu. Hingga kemudian Imam Bukhari mengatakan, barang siapa yang menukil dariku bahwa aku mengucapkan lafzi bil Quran makhluk, fahuwa kadzdzab, maka dia pendusta. Imam Bukhari menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Disebutkan dalam syarah Al-Lalikai, syarah sunnah Al-Lalikai. Imam Bukhari dengan tegas mengatakan bahwa aku tidak pernah mengucapkan kalimat lafzi bil Quran makhluk. Faidahnya dari kisah ini adalah bahwa lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang rancu, lafad-lafad yang bisa menimbulkan multi tafsir, lafad-lafad yang tidak dikenal dalam kitab dan sunnah, itu bisa menjadi pemicu adanya apa? Fitnah. Maka ketika ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bagaimana hukum seseorang menggunakan lafad-lafad yang mujmal, yang rancu dalam agama, jawab beliau, tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengandung hak dan batil, orang bisa salah memahaminya. Ya. Disinilah para salaf sangat berhati-hati dari menggunakan lafaz-lafaz dan kata-kata yang seperti ini. Dalam dakwah salafiyah tidak dikenal adanya lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang rancu. Dakwahnya jelas, prinsip-prinsipnya jelas, kaidah-kaidahnya jelas. Mereka tidak pernah menetapkan ada satu kaidah yang secara makna mengandung multi tafsir, tidak. Beda dengan dakwah-dakwah hizbiyah, mereka menggunakan lafaz-lafaz yang rancu, lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang bisa menyesatkan banyak orang. Seperti misalnya kalimat na'tadhir ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Kita perlu memberi uzur antar kita dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Perhatikan kalimat dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Tanpa dijelaskan perkara apa yang diperselisihkan. Kalau perkara-perkara ibadah, amaliyah, selama masing-masing berpegang kepada dalil, sekalipun berbeda, tidak jadi masalah. Tapi kalau perkara yang diperselisihkan itu menyangkut agama, menyangkut akidah maksud saya, maka di sini tidak boleh ada toleransi. Gak bisa kita saling memberikan apa? Uzur. Ini kalimat yang mujmal, kalimat yang rancu, bisa membahayakan. Dan kalimat ini tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Pada akhirnya mereka tidak mengerti tentang apa yang disebut dengan tahdzir, peringatan dari kebatilan, dari akidah-akidah yang menyimpang. Pada akhirnya mereka memahami agama itu secara global saja. Yang penting judulnya Islam. Akidahnya mau seperti apa, gak masalah. Kita harus tolerans. Kita harus bisa saling memberi apa? Uzur. Yang penting judulnya apa? Islam, Muslim. Kesimpulan ini akibat dari kalimat yang umum tadi. Kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Kalimat perkara yang berselisih itu kan umum. Apa yang dimaksud? Ada lagi kata-kata yang sifatnya umum. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal ahwal. Hukum bisa berubah dengan perubahan zaman dan keadaan. Hukum apa yang dimaksud? Kalau hukum syar'i yang sudah ada keterangannya dalam kitab dan sunnah, sampai hari kiamat pun tidak boleh mengalami apa? Perubahan. Kok bisa dirubah? Karena beda situasi dan kondisi. Hati-hati. Kalau hukum yang dimaksud sifatnya hanya terkait dengan maslahat mudharat, mungkin saja. Tapi kalau sudah yang ditetapkan berdasarkan dalil Quran dan sunnah, sampai kapanpun tidak boleh berubah, walaupun zaman berubah, situasi dan kondisinya, keadaan berbeda, hukum tetap utuh sebagaimana datangnya. Nah, kata-kata yang seperti ini, kalimat-kalimat yang mujmal, kalimat-kalimat global yang seperti ini berbahaya, menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dan sama sekali tidak mencerdaskan. Sama sekali tidak mencerdaskan. Kejelekan itu selalu ada generasi penerusnya, sebagaimana kebaikan selalu ada generasi penerusnya. Kalau di zaman dulu sudah muncul kata-kata yang global, rancu seperti tadi, lafzi bil Quran apa? Makhluk, maka ternyata di zaman sekarang pun bermunculan terus dari masa ke masa sampai hari ini. Banyak orang-orang yang menggunakan kata-kata lafaz-lafaz yang mujmal, yang rancu. Dakwah salaf ini dakwah yang ingin menjaga kemurnian. Lihat. ingin menjaga apa? Kemurnian. Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu tidak pernah membuat bingung para sahabat. Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu tidak pernah membuat para sahabat menafsirkannya dengan bermacam-macam. Tidak ada sesuatu pun yang disampaikan oleh Rasul kemudian memunculkan polemik, multitafsir, mengandung unsur hak dan batil. Tidak. Para sahabat begitu mudah memahami apa yang disampaikan oleh Rasul. Para sahabat pun menyampaikan metode yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul. Diterima oleh para tabi'in, diterima oleh tabi'ut tabi'in, diterima oleh para a'imah. Terus sampai dengan hari ini, ulama ahlu sunnah wal jamaah menjaga kemurnian. Apa yang datang dari sejak dulu, itulah yang diterapkan. Ya. Tidak merubah. Tidak menggantinya. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Kalaupun terjadi perbedaan, paling dari segi apa? Retorika, ya, bahasa yang digunakan. Nah, kalau inti masalahnya tidak, tetap sama. Apa yang dari sejak dulu dinyatakan bid'ah, maka sampai hari ini akan tetap dinyatakan sebagai sebuah apa? Kebid'ahan. Apa yang diyakini sejak dulu sebagai bagian dari agama, maka sampai hari ini pun akan tetap diyakini sebagai bagian dari agama. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh, aqul fi hadzal nass bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yaslukuha as-salafus salihu lilhifadhi ala dinihimul haq. Wa himayatihi min ghawailil bida'i wal akhta. Apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam tadi, bahwa metode salaf para a'immah itu senantiasa memperhatikan makna-makna yang sahih, makna-makna yang diketahui dalam syariat dan akal, ya, juga memperhatikan lafadz-lafadz yang syar'i. Bayanu umurin azimatin, sebagai penjelasan tentang perkara yang besar dan penting yang ditempuh oleh para salafus soleh guna menjaga agamanya yang hak dan menjaga dari kotoran-kotoran bid'ah dan kesalahan. Minha, di antaranya, syiddatu hadrihim minal bida'i wa mura'atuhum lil alfaz wal ma'ani as-sahihah al-ma'lumah bisyar'i wal aqli. Kuatnya peringatan mereka para salaf dari bahaya kebid'ahan dan perhatiannya mereka terhadap lafad-lafad dan makna-makna yang sahih yang diketahui oleh syariat dan akal. Fala yu'abbiruna qadral imkan illa bil alfadhi syar'iyyah, maka mereka tidak mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kemungkinan atau kemampuan illa bil alfadhi syar'iyyah, kecuali dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Wa la yutliqunaha illa 'alal ma'ani asy-syar'iyyah as-sahihah as-sabitah bi syar'il Muhammadi. Dan mereka tidak menggunakan lafaz-lafaz itu kecuali untuk makna-makna yang syar'i yang sahih. Nah, ini pelajarannya atau kesimpulannya, kenapa para salaf betul-betul perhatian untuk menjaga lafad-lafad yang syar'i, lafad-lafad yang mengandung makna yang sahih berdasarkan syariat dan akal. Sekali lagi, semata-mata itu karena kuatnya peringatan mereka dari segala macam bentuk apa? Kebid'ahan. Mereka sangat khawatir kebid'ahan terjadi diakibatkan oleh lafadz-lafadz yang tidak jelas. Kuatnya peringatan mereka para salaf dari perkara-perkara bid'ah ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai menjelang wafatnya beliau tetap mengingatkan umat dari bahayanya apa? Bid'ah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini dalam rangkaian nasihat yang beliau sampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kata para sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan, jangan nasihat kepada kami yang membuat mata berkaca-kaca, hati bergetar karenanya. Kemudian kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, tetap taat dan mendengar kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang hamba sahaya. Kemudian siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Lalu kemudian wa iyyakum wal bid'ah, jauhi oleh kalian apa? Kebid'ahan. Perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Ya. Ini menunjukkan kuatnya peringatan beliau dari yang namanya apa? Kebid'ahan. Sampai menjelang wafat pun tidak dilupakan. Menjelang wafat, menjelang berpisah dengan para sahabat, tetap perkara ini diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya umat Islam tidak perlu pobi, tidak perlu takut, tidak perlu alergi ketika mendengar kata-kata apa? Bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuat peringatannya dari masalah yang satu ini. Dan ini menunjukkan bahwa masalah yang satu ini sangat membahayakan agama. Makanya para salaf, para a'immah, ya, termasuk mereka yang masih hidup di zaman kita sekarang, terus mewanti-wanti umat dari bahaya kebid'ahan dan hal-hal yang bisa menjadi sebab terjadinya apa? Kebid'ahan. Salah satunya adalah lafad-lafad yang mujmal, lafad-lafad yang rancu, lafad-lafad yang tidak mengandung makna yang sahih. Ini terkait persoalan apa? Agama, menyangkut hukum, akidah, ibadah, dan seterusnya. Waqala hafizahullah, beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah mengatakan, waqad haddara as-salafu min isti'malil alfaz al-mutasyabiha waltazamu al-alfaz asy-syar'iyyata al-waridata fil kitabi was-sunnah wa badda'u man yastakhdim al-alfaz al-mutasyabiha fil ma'ani asy-syar'iyyah. Para salaf, mereka telah memberikan peringatan dari menggunakan lafad-lafad yang rancu, lafad-lafad yang samar. Dan mereka berkomitmen untuk menggunakan lafad-lafad yang syar'i, yang memang sudah ada keterangannya di dalam kitab dan sunnah. Mereka juga tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan bid'ah siapa saja yang menggunakan lafad-lafad yang rancu dalam makna-makna syar'i. Saya pernah ditanya tentang apakah termasuk hikmah ketika perkara bid'ah tidak disebutkan sebagai bid'ah tapi diganti dengan bahasa lain. Dengan apa itu? laisa minas sunnah, tidak termasuk ke dalam sunnah. Padahal perlu kita tahu, lafad bid'ah itu adalah lafad yang syar'i. Lafad yang syar'i atau tidak? Lafad yang syar'i. Lafad yang memang sudah ada di dalam kitab dan sunnah. Lafad ini ingin diganti oleh sebagian orang dengan alasan hikmah dalam dakwah. Apa lafad yang menjadi penggantinya? Tadi, laisa minas sunnah, tidak termasuk ke dalam apa? Sunnah. Saya jawab, ini keliru. Sesuatu yang sudah jelas secara nas bahwa itu merupakan kebid'ahan, bagaimanapun harus dinyatakan sebagai apa? Bid'ah. Gak boleh diganti dengan kalimat laisa minas sunnah, gak termasuk ke dalam sunnah. Kenapa? Karena kalimat laisa minas sunnah, tidak termasuk ke dalam sunnah, itu gak mesti bid'ah hukumnya. Paham? Kalimat tidak termasuk ke dalam sunnah, misalnya ada satu masalah, ini gak termasuk ke dalam sunnah, itu tidak mesti hukumnya apa? Bid'ah. Gak mesti. Ya. Jadi bahaya kalau kata-kata bid'ah itu diganti dengan bahasa apa? Laisa minas sunnah, bukan termasuk ke dalam sunnah. Karena kalimat bukan termasuk ke dalam sunnah itu sifatnya umum, mujmal, global. Ya. Yang jelas-jelas nyata bid'ah masuk ke dalamnya. Memang bid'ah bukan termasuk ke dalam apa? Sunnah. Yang hukumnya tidak bid'ah pun bisa jadi masuk ke dalam kata-kata tersebut. Ya. Misalnya tidur di masjid. Tidur di masjid termasuk sunnah atau bukan sunnah? Termasuk sunnah atau tidak? Tidur di masjid, tidur di masjid termasuk sunnah apa enggak? Enggak termasuk. Enggak termasuk sunnah Nabi SAW. Apa hukum tidur di dalam masjid? Laisa minas sunnah. Enggak termasuk sunnah. Masuk dalam kata-kata itu? Masuk. Ya. Jadi kalimat itu kalimat yang umum. Sementara bid'ah ini sesuatu yang jelas. Oleh karenanya hati-hati, ya, jangan sampai dengan alasan hikmah dalam dakwah kemudian mengganti kata-kata yang memang syar'i, yang sudah bisa dipahami maknanya baik secara akal ataupun syariat, dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Gak boleh, ya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Jangan sampai sedikit demi sedikit terjadi pergeseran prinsip dakwah kita, prinsip dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingat, salah satu prinsip mereka adalah ini, selalu menjaga lafad-lafad apa? Syar'i, dan menjauhi lafad-lafad yang mujmal, yang rancu. Ini sudah bagian dari hikmah dalam dakwah. Jangan kemudian diakali lagi supaya lebih apa? Hikmah. Kalau bahasanya sekarang kan lebih soft. Ya. Betul. Salah satu langkah atau metode dakwah itu adalah apa? Hikmah, tapi jangan sampai dengan alasan hikmah kemudian mengganti kata-kata yang syar'i dengan kata-kata yang lainnya. Ya. Jangan sampai mengganti lafad-lafad yang jelas maknanya dengan lafad-lafad yang rancu maknanya. Ya. Hikmah ada di satu sisi, prinsip ini pun di sisi yang lainnya, dan tidak saling bertabrakan. Satu sama lain justru saling mendukung. Jangan sampai dengan alasan hikmah kemudian menyamarkan suatu hukum. Ini berbahaya. Ya. Satu hukum yang sudah jelas disamarkan dengan alasan apa? Hikmah. Kalau ditunda penyampaiannya itu benar. Ditunda penyampaiannya, tidak tergesa-gesa disampaikan karena mungkin saja banyak orang yang belum paham. Belum sampai keilmuannya, seperti misalnya soal, ya contoh sederhana lah yang mungkin sering kita dengar, sholat pakai sandal, ya kan? Orang itu kalau mendengar sholat boleh pakai sandal, ngamuk. Ya. Padahal kalau ditelaah, ditelusuri, dipelajari hadis-hadisnya, dalil-dalilnya jelas memang ada, itu termasuk sunnah, ya kan? Sunnah yang mahjur, sunnah yang sudah ditinggalkan. Ngamuk. Banyak dari kaum muslimin gak bisa nerima. Ini gak masuk akal, ya. Gak mungkin ada hadisnya. Tuh akhirnya yang didustakan apa? Hadis Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita terburu-buru menyampaikannya, persoalan ini mah belakangan, sudah gak perlu disampaikan. Perbaiki dulu tauhidnya, perbaiki dulu apa? Akidahnya. Jangan mentang-mentang kenal sunnah yang disampaikan langsung. Kaum muslimin wal muslimat, mulai saat ini kita harus mengamalkan sunnah yang ditinggalkan. Salah satu dari sunnah yang ditinggalkan adalah sholat pakai sandal. Maka berangkatlah kalian semua dari rumah masing-masing dengan menggunakan sandalnya dan tidak perlu dicopot ketika masuk masjid. Padahal masjidnya pakai karpet yang mahal harganya. Langsung, gak masuk akal ini. Agama kok seperti ini, wah sesat ini. Disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali. Diingkari. Hasil akhirnya yang didustakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iyadhu billah. Ya. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadditsun nas bima ya'rifun. Sampaikan perkara agama kepada manusia itu yang sesuai dengan pengetahuan mereka. Yang mereka bisa paham ketika disampaikan. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin jika kemudian Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, melihat waktu, melihat situasi dan kondisi, menunda menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan fitnah, ini disebut dengan apa? Hikmah. Inilah hikmah. Tapi kalau mengganti lafad-lafad yang syar'i dengan lafad-lafad yang lain yang bersifat umum dan rancu, ini bukan hikmah. Ini namanya melanggar aturan. Ini namanya melanggar prinsip, melanggar manhaj. Ya. Kalau yang hukumnya bid'ah, ya sudah katakan bid'ah. Enggak perlu diganti dengan kalimat ya, enggak termasuk ke dalam sunnah. Bukan termasuk sunnah. Enggak perlu mengganti dengan kalimat itu. Ya. Mungkin kita bisa atur penyampaiannya kalau ke orang awam atau ke orang yang menanyakan gimana menurutmu hukum ini. Ya kita bilang sebatas yang saya ketahui, sebatas ilmu saya, menurut apa yang telah saya baca dari keterangan-keterangan, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ini adalah bid'ah. Terserah Bapak, monggo. Itu hak panjenengan. Oh, seperti apa? Tapi kalau saya ditanya tentang hukum ini, maka saya akan mengatakan ini adalah bid'ah. Perkara baru yang diadakan di dalam agama. Ini sebatas yang saya pahami, sebatas yang saya mengerti dari belajar saya. Itu yang mungkin perlu diatur penyampaiannya. Ya. Enggak perlu juga kita mengatakan apa kamu bid'ah. Ya, enggak perlu juga begitu kan? Ya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati jangan sampai ya, prinsip kita yang ini mengalami pergeseran dengan alasan apa? Hikmah. Nah, tetap para salaf senantiasa berpegang teguh kepada prinsipnya, kepada manhajnya, dan itu tidak berubah ya, dengan perubahan situasi dan kondisi. Nah, maka selanjutnya Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan yan baghi li ulama ilman hajis salafi wa tullabil ilmi an yasluku jadata ahli sunnah fi kulli sya'nin. Ini dia nasihat beliau terakhir. Sudah semestinya bagi para ulama yang bermanhaj salaf, para penuntut ilmu, untuk menempuh jalannya ahlus sunnah fi kulli sya'nin, dalam segala perkara, termasuk penggunaan lafad-lafad. Gak perlu neko-neko lah. Wa fi tasmiyatil firqi bi asma'ihim al-mashhurati, dan dalam menamai firqah-firqah dengan nama-namanya yang masyhur. Kalau khawarij, ya katakan khawarij. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan khawarij kan keluar zaman dulu, sekarang orang-orangnya sudah enggak ada, kita katakan pemikirannya sama. Kalau pemikirannya sama dengan pemikiran kaum khawarij yang dulu muncul, maka kita tetap akan mengatakan bahwa mereka adalah apa? Khawarij. Ya. Ini namanya menyebut firqah. Firqah itu dengan nama-namanya yang masyhur. Ya. Para ulama kita, ahlu sunnah wal jamaah, sampai dengan saat ini terus menyebut Jahmiyah, menyebut Mu'tazilah, menyebut Asy'ariyah, disebut-sebut. Ya. Padahal kalau secara historis sejarah, kelompok ini kan sudah berlalu sekian abad yang lalu, tapi nama-nama tersebut tetap diucapkan di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Karena banyak orang yang pemikirannya sama, gitu. Ya. Nggak perlu disebut dengan nama-nama yang lain. Kalau memang secara pemikiran sama dengan Mu'tazilah, ya sebut saja apa? Mu'tazilah. Kalau memang pemikirannya sama dengan Khawarij, sebut saja sebagai Khawarij, ya, pemberontak. Nah, kalau memang pemikirannya sama dengan Jahmiyah, menolak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka sebut saja dia apa? Jahmiyah. Ini thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Qala wa an yajtanibu al alfadha al gharibata wal mutasyabihata allati tuthirul khilafat wal qil wal qal. Dan hendaknya, kata Syekh, para ulama yang bermanhaj salaf dan para penuntut ilmu menjauhi lafad-lafad yang asing. Lafad-lafad yang asing, lafad-lafad yang rancu, yang bisa menjadi sebab munculnya khilafat, perselisihan, qil dan qal. Wallati la tuaddi illa ila ma yadhurru da'wah as-salafiyyah wasyamatata bi ahliha wa qad nahas as-salafu an hadha. Dan lafad-lafad yang tidak memberikan dampak apa-apa kecuali membahayakan dakwah salafiyah, hendaknya mereka jauhi. Dan lafad-lafad yang membuat musuh-musuh itu kegirangan. Wa qad nahas salafu an hadha, para salaf telah melarang dari menggunakan lafad-lafad seperti ini. Jangan sampai kita ahlus sunnah menggunakan lafad-lafad yang biasa dipakai oleh musuh-musuh ahlus sunnah. Ya. Ini akan membuat mereka senang. Jangan sampai ahlus sunnah menggunakan lafad-lafad yang justru menghancurkan dakwah salafiyah. Hindari lafad-lafad yang seperti itu. Ya. Nggak usah meniru lafad-lafad yang digunakan oleh ahlul bidah. lafaz-lafaz yang digunakan oleh Hizbiyun dalam dakwahnya. Mereka punya metode tersendiri, kita pun punya metode tersendiri. Ya, enggak sama antara metode yang mereka pakai dengan metode kita dakwah salafiyah. Ingat tujuan kita dalam rangka menjaga kemurnian apa? Islam, bukan apa-apa. Dalam rangka menjaga kemurnian Islam, enggak ada kepentingan yang lain. Ya. Beda dengan Ahlul Bidah, Hizbiyun. Memang mereka senang menggunakan lafaz-lafaz yang global, lafaz-lafaz yang umum, karena ingin menyebarluaskan kesesatan, ingin menyebarluaskan penyimpangan, ingin menyebarluaskan pemikiran-pemikiran yang membahayakan apa? Islam. Ya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip dan keistimewaan yang lain, yaitu ittifaquhum fi usuli dinihim wa adamu ikhtilafihim fi dhalika. Kesepakatan mereka dalam dasar-dasar agama. Dasar-dasar agama itu seperti akidah, tauhid, itu dasar agama. Kesepakatan mereka dalam dasar-dasar agama dan tidak ada perselisihan di tengah-tengah mereka dalam hal tersebut. Kita lihat disebutkan di sini, min mumayyizati ahli sunnati wal jama'ati as-salafiyyin allati tamayyazu biha an ahli al-ahwa'i wal bid'ah ittifaquhum fi usuli dinihim wa manhajihim wa adam ikhtilafihim fi dhalika. Di antara keistimewaan ahlus sunnah wal jama'ah salafiyin yang dengan itu mereka berbeda dari ahlul ahwa, ahlul bidah, adalah kesepakatan mereka dalam dasar-dasar agama dan manhajnya, serta tidak ada perselisihan di tengah-tengah mereka dalam hal tersebut. Tentang keimanan misalnya, sama. Tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, ya. Tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan akidah, itu sama. Sepakat. Gak ada perbedaan sedikit pun di dalamnya. Khilafan li ahlil ahwa'i wal bida'i, berbeda dengan ahlul ahwa dan ahlul bida'. Alladzina ma qamat manahijuhum illa 'alal ikhtilafat wal mukhalafat wat tanaqudat, yang mereka itu tidak tegak manhajnya kecuali di atas perselisihan dan penyelisihan serta kontradiktif, pertentangan. Ya. Dimanapun ahlul bidah, ahlul ahwa selalu didasari prinsipnya di atas perselisihan, penyelisihan, dan pertentangan. Mu'tazilah dengan khawarij, khawarij dengan murji'ah, dengan jahmiyah, itu prinsip dasar agamanya berbeda-beda, ya, nggak sama. Ini memunculkan perselisihan tentu saja. Selain didasari oleh perselisihan, juga penyelisihan. Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, semuanya menyelisihi kitab dan sunnah. Kemudian tanaqudat, kontradiktif, pertentangan. Kalau kita telusuri pernyataan-pernyataan mereka, satu dengan yang lainnya itu saling beradu, ya, kontradiktif. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah beda. Dasar mereka dalam urusan agama, akidah, itu sama, tidak mengalami perubahan sama sekali dari setiap generasi. dari mulai generasi sahabat turun ke tabiin, turun ke tabiut tabiin, tidak ada perbedaan di antara mereka soal iman misalnya, soal sifat-sifat Allah, soal nama-nama Allah, dan soal yang lainnya. Kalau dulu misalnya di zaman sahabat, mereka mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul untuk taat dan mendengar kepada penguasa. Maka di zaman tabi'in akan kita dapati mereka juga seperti itu, taat dan mendengar kepada penguasa. Tentu saja dalam perkara yang tidak mengandung unsur apa? Kemaksiatan. Turun lagi di zaman tabi'ut tabi'in, sama prinsipnya. Turun lagi di zaman a'imah, terus sampai dengan hari ini, kita ketahui bahwa manhaj ahlus sunnah itu taat dan mendengar kepada penguasa selama tidak mengandung unsur apa? Kemaksiatan. Jadi sama, ittifaq, adanya kesepakatan, tidak ada perselisihan. Nah, sekali lagi, beda dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah yang manhaj mereka dibangun di atas dasar perselisihan, penyelisihan, dan kontradiktif, pertentangan. Hatta ada bihim al-amru ila tabdi ba'dihim al-ba'd, sampai menyebabkan mereka saling membid'ahkan satu sama lainnya. Bal ila takfiri ba'dihim ba'd, bahkan sampai pada tingkatan saling mengkafirkan satu sama lainnya. Fala tajiduhum illa mukhalifuna lil kitab, kamu tidak dapati mereka ahlul ahwa ahlul bidah melainkan melakukan penyelisihan terhadap alkitab Al-Qur'an. Mukhtalifuna fil kitab, berselisih di dalam alkitab. Mujma'una ala mukhalafatil kitab, bersepakat dalam melakukan penyelisihan terhadap alkitab Al-Qur'an. Walidzalika summu ahlil bid'ati wal furqah, oleh karena itulah mereka disebut sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Qala bi khilafi ahli sunnah fa innaka la tajiduhum illa mujtami'ina 'alal haqq min ghairi ikhtilafin fihi. Walidzalika summu ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan ahlus sunnah, kamu tidak dapati mereka melainkan bersatu di atas al-haq tanpa ada perselisihan di dalamnya. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sunnatu makrunatun bil jamaah wal bid'atu makrunatun bil furqah. Sunnah itu selalu identik dengan persatuan, sedangkan bid'ah itu identik dengan apa? Perpecahan. Qala wa fi taqriri wa bayani hadhihi al-mayyizah as-saniyah as-salafiyah yaqulu al-allamah al-muhaddits Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, dalam menetapkan keistimewaan salafiyah yang ini, maka al-allamah al-muhaddits Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah mengatakan, sabata ahlul hadisi wa sunnah ala kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim. Ahlul hadis, ahlul sunnah, mereka kokoh di atas kitab Rabbnya, di atas Al-Quran, dan di atas sunnah nabinya. Yastamiduna minhuma, mereka mengambil patokan sandaran dari keduanya, mengambil pijakan dari keduanya, kitab dan sunnah. Al-aqaida wal-ahkama, dalam menetapkan keyakinan dan juga hukum-hukum. Ala tariqatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wassalafil kiram, sesuai dengan metode rasul dan para salaf yang mulia. Wahaqqamu aslihata ahlil batili ayyama tahtim bima'awili sunnah wal-qur'anil karim, dan mereka hattamu menghancurkan senjata-senjata ahlul batil sehancur-hancurnya, bima'awili sunnah, dengan dukungan sunnah dan Quran yang mulia. Nah, wa ahlus sunnah alhamdulillah fi hadzal bab min usurin ala tilafin wa wifaqin wa bu'din anil khilafat wasyiqaq. Kemudian kata beliau, dan ahlus sunnah walhamdulillah dalam bab ini ya, dalam bab akidah, dalam bab hukum, dari generasi ke generasi, ala i'tilafin, ada di atas persatuan dan kesatuan, serta jauh dari perselisihan dan perpecahan. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semakin meyakinkan kita bahwa ahlus sunnah ya, ada di atas al-haq, ada di atas kebenaran. Karena prinsip dalam dasar agama selalu sama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, tidak mengalami perubahan. Dan itulah ciri dan tanda dari sebuah kebenaran. Karena al-haq atau kebenaran itu enggak akan pernah berubah ya. Ia akan tetap terjaga kemurniannya dari waktu ke waktu. Ketika kita ada di situ, berpegang kepadanya, maka kita akan terselamatkan. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat Allah mengenalkan kita kepada dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah. Dalam permasalahan akidah yang mana yang terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka? Enggak ada. Dari sejak zaman sahabat sampai dengan hari ini, semuanya sama, enggak berbeda. Ini patut disyukuri. Sekali lagi, ini menjadi tanda al-haq, tanda kebenaran. Nah, wa qala 'azzahullah wa ghafaralah qala Ibnul Qayyim rahimahullah naqilan kalam as-Sam'ani rahimahullah faza'ama kullu fariqin minhum ay al-mubtadi'ah annahu huwal mutamassiku bi syari'atil Islam wa annal haqq alladhi qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ya'taqiduhu wa yantahiluhu. Kemudian Syekh mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengutip perkataan Imam As-Sam'ani. Kutip mengutip. Ini juga menunjukkan bahwa manhaj ini adalah manhaj naql, manhaj nukilan. Ya. Mengutip dari Quran, mengutip dari hadis, mengutip dari perkataan para ulama. Ini juga menjadi pertanda bahwa kemurnian tetap terjaga. Ya. Syekh Rabi mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengutip perkataan Imam As-Sam'ani. Kata apa kata Imam As-Sam'ani? Qala faza'ama kullu fariqin minhum. Semua kelompok bid'ah itu mengklaim bahwa dirinya lah atau diri mereka lah yang berpegang teguh kepada syariat Islam, dan bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang diyakininya dan diikutinya. Ini klaim ahlul bid'ah. Mereka menyatakan bahwa mereka lah yang mengikuti syariat ini. Ya. Mereka lah yang mengikuti apa kata Rasulullah SAW. Ghaira anna Allah Ta'ala aba an yakuna al-haq wal aqidah as-sahihah illa ma'a ahli al-hadis wal athar. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ingin akidah yang benar dan kebenaran itu kecuali ada bersama dengan ahlul hadis dan ahlul athar. Jadi walau bagaimanapun ahlul bid'ah mengklaim seperti itu, tetap akan kelihatan bohongnya, tetap akan kelihatan dan nampak batilnya. Kenapa? Karena kebenaran dan akidah yang sahihah itu tidak diinginkan oleh Allah kecuali ada pada ahlul hadis dan ahlul athar. Ya. Oleh karena itu, kita tidak perlu tertipu dengan klaim-klaim dari ahlul bid'ah. Mereka mengatakan bahwa akidah kami, akidah Islam, kami pengikut Nabi, kami orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali pun klaim itu mereka sampaikan, tetaplah akan kelihatan apa? Bohongnya, jauhnya dari kenyataan. Kenapa begitu? Karena Allah tidak inginkan kebenaran dan akidah yang sahihah kecuali ada pada ahlul hadis, ahlu sunnah, ahlul athar. Beda kalau ahlu sunnah yang mengklaim, para salaf yang mengklaim, kami berada di atas akidah yang sahihah, kami mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dibuktikan, ya. Bisa dibuktikan kebenarannya. Tengok bagaimana akidah mereka. Telusuri apakah nyambung sampai sahabat, sampai Rasul. Niscaya akan kita dapati, oh nyambung. Ya. Tengok seperti apa ittiba mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama seperti generasi yang soleh sebelumnya sampai ke zaman para sahabat? Pasti akan ditemukan sama. Kenapa? Karena dasar agama mereka satu, enggak berbeda. Ya, tidak penuh dengan perselisihan dan pertentangan. Ya. Dan penyelisihan kepada kitab dan sunnah. Mereka semua ahlu sunnah salafiyin, orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah dengan sangat kuat dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, apalagi urusan akidah. Ya. Baik, kita istirahat dulu karena mau masuk waktu zuhur. Mungkin nanti setelah sholat zuhur kita lanjutkan sedikit, ya, untuk mengakhiri prinsip yang ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.